Dengarlah wahai gadis yang cantik, aku padamu sangatlah tertarik. Dari seberang ku datang, hanyalah untukmu. Jauh-jauh kau jauhlah, kejauhilah. Datang dari negeri timur, dengar di sini ada seorang putri sedang patah hati. Apakah dirimu yang